Imamul Bukhari rahimahullah, beliau menimba ilmu dari para ulama, apakah yang lebih senior dari beliau, apakah yang selevel beliau, bahkan beliau juga menimba ilmu dari orang yang itu adalah murid beliau. Seperti ini, ilmu mengajarkan seorang untuk bersikap tawadu, bersikap rendah hati, dan tidak menyombongkan. Seorang tidak akan tercatat sebagai pakar hadis atau ahli hadis sampai dia itu menimba ilmu dari orang yang lebih senior dari dia, dan menimba ilmu yang dari yang sepadan dengan dia, bahkan menimba ilmu dari yang di bawah dari dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, seorang yang zuhud terhadap dunia, tidak rakus pada dunia dan mengambil dunia ini hanya sebagai jembatan saja, sekedarnya. Beliau rahimahullah juga terkenal sangat hati-hati, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Ketika beliau ada barang dagangan, datang di malam hari, kemudian datang para pembeli, para pedagang yang ingin membeli barang dagangannya, siap memberikan keuntungan 5.000 dirham. Karena hari sudah malam, Al-Imam Al-Bukhari ingin besok saja. Ketika keesokan harinya, ternyata ada yang menawar lebih dari itu. Namun Al-Imam Al-Bukhari lebih memilih yang tadi malam. Tidak akan merubah perjanjian dengan orang yang menawar lebih awal. Ini kehati-hatian beliau. Ya, kehati-hatian beliau. Padahal kalau ingin menuruti hawa nafsu, ya, ingin menuruti kerakusan dunia, tentu orang akan milih yang untungnya apa? Berlipat. Namun meskipun dia dapat keuntungan berlipat, tapi akibat dari itu adalah dia menyelisih ilmunya sendiri. Karena hal itu akan menjadikan antara pembeli yang pertama dan kedua akan terjadi percekcokan, dan antara pembeli dan penjual pun ada percekcokan. Adapun ibadah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah jangan ditanya, karena orang yang berilmu sungguhnya adalah yang muncul darinya rasa takut kepada Allah. Orang yang berilmu adalah orang membekali diri dengan amal salih. Beliau pernah ketika dengan teman-temannya datang ke sebuah kebun, kemudian datang waktu sholat, kemudian dia pun mengimami teman-temannya. Kemudian setelah itu beliau sholat sunnah, panjang berdirinya, lama sekali. Ketika selesai dari sholat, dia mengatakan kepada temannya, "Tolong lihat apa yang ada di bawah dari kain saya ini." Setelah dilihat, ternyata ada binatang semacam tawon, ya, kumbang. Ya. Ternyata sudah menggigit dia, dan ada sekitar 17 tempat sehingga dia pun bengkak kakinya. Ketika ditanya, "Kenapa tadi kamu tidak mempercepat sholatnya ketika digigit kumbang, kok sampai ada 17 tempat di tubuh kamu?" Kata dia, "Saya sedang membaca satu surat. Saya tidak ingin memotong surat ini karena saya ya suka untuk menyempurnakan bacaannya." Ya. Sampai seperti itu, kecintaan seorang pada ayat-ayat Al-Quran yang ia baca, sampai melupakan dari apa yang ya binatang yang mungkin menyengatnya. Kalian mengatakan, apa orang sholih bisa tersengat oleh apa? Binatang. Jawabannya bisa saja. Kesengat binatang adalah musibah yang itu akan mendatangkan pahala bagi orang mukmin. Yang naik pahala dari Allah itu macam-macam. Bisa dari amal sholih, bisa dari musibah. Allah Maha Kuasa. Yang namanya pemberian hadiah atau pahala itu terkadang berangkat dari satu yang mengenakan, terkadang dari berangkat satu yang tidak mengenakan. Allah Maha Kuasa. pernah beliau sholat malam 13 rakaat. Dia dengan temannya, ya, dia dengan temannya, dia enggak ingin membanguni temannya. Sampai kepada temannya itu baru bangun, kemudian mengatakan, loh, kenapa kamu tidak bangunkan saya? Kamu sholat semalaman sendiri kayak gini, ya kamu capek sendiri enggak bangunkan saya. Kata dia, karena kamu ini masih muda, saya enggak kepengen ya mengganggu tidurnya kamu. Artinya bukan kemudian Imam Bukhari tidak ngajak orang berkebaikan, ngajak. Ya. Cuma Imam Bukhari melihat orang, ya tentu, ya ini orang mungkin letih, ya. Sementara orang ini butuh istirahat. Ya. Orang seperti misalnya cukup witir 3 rakaat, ya kan? Tidak harus apa 13 atau 11 rakaat. Karena ternyata Rasul sendiri berpesan kepada Abu Hurairah, ya, untuk berwitir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang kalau belajar itu sampai malam. Orang yang belajar sampai malam biasanya sulit untuk tahajud di akhir malam. Cukup witir 3 rakaat misalnya sebelum tidur, cukup. Yang penting rutin. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan secara rutin, secara kontinu meskipun sedikit. Ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu, dilakukan secara rutin meskipun sedikit. Adapun kedermawanan Al-Imam Al-Bukhari dan sikap yang mudah dan tidak memberat-beratkan orang. Pernah Abdullah Ibn Sayrafi melihat peristiwa yang aneh di rumah Al-Imam Al-Bukhari. Ketika waktu itu di rumah Imam Bukhari datang pembantu perempuan, budak, ke rumah Imam Bukhari dan ingin masuk rumah, ternyata budak tadi menyandung tempat tinta. Tinta ada isinya tumpah. Dan Anda bisa bayangkan tinta di zaman itu berharga sekali, ya kan? Dan ya di rumahnya alim ulama ya tinta lah. Zaman dulu tinta celup, ya kan? Ya, nulis, dicelupkan, ya kemudian ya habis dicelupkan lagi terus seperti itu. Anda enggak bisa bayangkan seperti apa. Kalau zaman sekarang lamanya seperti apa kalau tinta seperti itu, tinta celup. Ini barang yang berharga di sisi para ulama. Ketika pembantu tadi masuk nyandung, ya kan, tumpah sudah. Imam Bukhari bertanya, kenapa kamu sandung? Kenapa kamu apa namanya? Bagaimana kok jalannya seperti ini? Kok bisa nyandung apa namanya tinta? Kata budak tadi, enggak ada jalan kecuali ini. Ya, jangan salahkan saya. Budaknya malah apa? Kayak apa? Ya berani pada Tuhannya. Maka Al-Imamul Bukhari membentangkan tangannya, mengatakan, kamu sekarang sudah saya merdekakan. Maka ditanya, loh, budak kamu yang membuat kau marah, kok kenapa malah kau merdekakan? Bukan malah dihukum, ya kan? Kata Al-Imam Al-Bukhari, kalau dia membuat saya marah tapi jiwa saya suka ya jika saya merdekakan dia, selesai sudah, ya kan? Gampang kan? Gua dihukum, gua mengatakan kamu ini pembantu, banyak bicara, ya kan? Dibilangi malah apa namanya ngeyel, oh tidak, cukup, gampang. Ya. Ini juga salah satu bentuk bagusnya dalam menyikapi orang-orang lemah, menyikapi para pembantu. Rasul sendiri pernah dibantu oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik membantu Rasulullah, membantu sampai 10 tahun, tidak pernah dimarah oleh Rasul. 10 tahun membantu di rumah Rasul, tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Kan luar biasa. Sementara orang kadang bantu baru seminggu sudah berapa kali dimarahi, sudah dibilang, wah, ya, binatang pun keluar. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Adapun kuatnya hafalan enggak usah ditanya. Orang-orang Baghdad ketika mendengar Imam Bukhari datang, semuanya pada datang semuanya. Masyarakat, para ulama, dan sengaja para ulama Baghdad ingin ngetes benar enggak nih Bukhari. Namanya ya kemana-mana, tapi mereka ingin ngetes kayak apa, benar gak sih dia kehafalannya kuat. Maka para pengetes ini pakar-pakar hadis semua. Masyarakat ribuan orang menyaksikan ya, menyaksikan. Ini ditanya, wahai Bukhari, hadis yang seperti ini gimana menurut anda? Kata Imam Bukhari, saya gak ngerti hadis ini. Sebagian masyarakat yang awam yang enggak ngerti ilmu hadis mengatakan, ya ini orang apa? Ya katanya pakar hadis ditanya hadis enggak ngerti jawabannya. Sampai sekian puluh hadis jawabannya saya enggak ngerti. Masyarakat awam yang enggak ngerti, aduh, ini orang hanya terkenal namanya, padahal ditanya aja enggak apa, enggak bisa jawab. Imam Bukhari dia ngerti bahwa ini hadis ini bukan di sanad ini. Misalnya ya, ya misal saja ya, roda motor mau diletakkan di apa namanya, roda apa namanya dimasukkan ke untuk jadi roda truk misalnya kan, motor kecil ya kan, misalnya ini gak pas ya kan, gak sesuai. Atau sebaliknya ya, roda gerobak yang besar zaman dulu pakai kayu ya untuk motor misalnya, ini kan gak pas ya kan. Ini Imam Bukhari tahu, saya gak ngerti hadis ini. Tapi para pakar hadis mereka dalam benaknya tajib, hebat ini. Setelah selesai, Imam Bukhari mengatakan, adapun anda, hadis yang pertama yang benar sepertinya seperti ini. Sampai sekian ratus hadis, ya, dibetulkan semuanya. Orang pun berkah itu. Yang salah pun dihafal, apalagi yang benar. Jalur pernyataan yang salah pun sampai apal, apalagi jalur yang benar. Ya, orang pun kagum. Terkadang duduk di majelis al-Imam al-Bukhari sampai 20 ribu orang. 20 ribu orang. Di zaman tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara, luar biasa. Seperti itu semangatnya generasi umat ini. Sekarang suara jelas, lampu terang, malas. Ya. Ilmu seolah-olah ya bukan satu yang butuh dicari, bahkan yang menimba ilmu pun terkadang daripada kosonglah saya duduk menimba ilmu, saya dengarkan sambil apa tidur misalnya, walaupun ini masih tetap mending daripada yang apa ya tidak mau sama sekali ya kan. Tapi kalau dulu itu betul-betul ya butuh kepada ilmu agar ngerti yang halal dari yang haram, agar ngerti mana jalannya orang-orang yang baik dari jalan orang-orang yang buruk, agar ngerti mana perintah, mana larangan. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Berpegang teguh dengan al-aqidatus sahihah al-wal manhaj as-salim. Prinsip yang benar dalam agama ini. Orang yang membaca kitab Sahih Bukhari dia akan tahu bahwa orang ini berjalan di atas jalannya as-salafus salih. Berjalan di atas jalannya Nabi dan para sahabat serta generasi alumat ini. Salah satu karya tulis beliau adalah kitab Khalqu Af'alil Ibad. Ya. Khalqu Af'alil Ibad. Perbuatan hamba itu dicipta oleh Allah. Karena ada di sana kelompok yang menyimpang, ia mengatakan bahwa hamba itu dialah yang mencipta perbuatannya. Hamba itu dialah yang mencipta perbuatannya. Hamba itu pula yang menjadikan dia miskin, menjadikan dia kaya. Padahal Allah dialah yang mencipta hamba dan mencipta perbuatannya. Perbuatan hamba dicipta oleh Allah. Jadi bukan hanya tubuh kita yang dicipta, perbuatan kita pun dicipta oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dialah yang mencipta kalian, zat-zat tubuh-tubuh kalian, dan Allah pula yang mencipta perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita ini dicipta oleh Allah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memiliki karya tulis yang banyak. Yang paling besar dan paling terkenal adalah kitab Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Al-Bukhari. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran Al-Karim. Al-Imam Al-Bukhari hanya meletakkan di situ hadis-hadis yang sahih. Dan kitab Sahih Bukhari ini mendapatkan penerimaan dari masyarakat muslimin dari berbagai macam madhab, kelompok, semuanya menerima Sahih Bukhari. Dan tidak ada kitab yang tersahih setelah Al-Quran lebih dari kitab Sahih Bukhari. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan ucapan Imam Syafi'i bahwa tidak ada di kolong langit ini kitab yang menjadi sahih setelah Al-Quran lebih dari mata Imam Malik? Kita katakan Imam Syafi'i benar. Karena ketika beliau mengatakan seperti itu, Imam Bukhari belum menulis kitab sahihnya. Coba kita lihat sejarahnya saja. Imam Syafi'i itu meninggal pada tahun 204. Imam Bukhari lahir pada tahun 194. Taruhlah Imam Syafi'i mengatakan seperti itu di akhir-akhir hayatnya. Imam Bukhari baru 10 tahun. Umur 10 tahun belum bisa nulis kitab sebesar itu. Ya. Taruhlah Imam Syafi'i mengatakan tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya, lebih sahih dari Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta Imam Malik. Ucapan Imam Syafi'i benar. Karena waktu beliau mengatakan seperti itu, belum ada yang namanya Sahih Al-Bukhari. Taruhlah Imam Syafi'i mengatakan seperti itu ketika di akhir-akhir hayatnya. Imam Bukhari baru 10 tahun. Karena Imam Syafi'i itu meninggal pada tahun 204, sementara Imam Bukhari lahir tahun 194. Kan baru 10 tahun. Dan mustahil kayaknya umur 10 tahun kok bisa nulis kitab segede itu. Sementara tadi itu sudah kita katakan awal pelancongan dia itu umur berapa? 16 tahun. Jadi ucapan Imam Syafi'i benar di zamannya. Dan bagaimana kalau perbandingan antara Sahih Bukhari dengan Imam Malik, ya? Tentu Sahih Bukhari yang tentu lebih sahih. Nah. Kemudian para ulama memberikan perhatian besar pada Sahih Imam Bukhari. Bukan hanya terkait dengan masalah teks hadisnya, tapi para perawi-perawinya. Sejarah perawi-perawi di Sahih Bukhari semuanya tercatat. Yeah. Imam Ibnu Hajar misalnya dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Al-Kalabudi dalam kitabnya, ya, Rijal Sahihain. Para perawi Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan sejarahnya. Marem. Ya. Belum lagi hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari diberi penjelasan. Dan banyak sekali. Yang mensyara Sahih Bukhari di antaranya adalah Badruddin Al-Aini, di antara Al-Kirmani, kemudian Hasyiah As-Sindi, di antara yang terbesar adalah Fathul Bari. Fathul Bari ini yang pertama dari Ibnu Rajab Al-Hambali, yang ditemukan baru seperawat kitab 10 jilid. Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari Ibnu Rajab Al-Hambali yang ditemukan kurang lebih baru seperawat kitab itu 10 jilid. Nah, kalau penuh ketemu semua bisa 40 jilid. Dan yang lengkap sekali adalah Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini sudah lengkap sekali. 14 jilid besar. 14 jilid besar, ya, syarah terhadap Sahih Al-Bukhari. Kemudian Imam Al-Bukhari punya kitab Tarikh Al-Kabir, punya kitab Khalqu Af'al Ibad, punya kitab Raf'u Juz Raf'ul Yadain, punya kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam, dan banyak. Ya. banyak beliau menulis ya, terutama ya bidang hadis. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mendapatkan kecintaan di tengah-tengah manusia, dan setiap hamba itu hatinya mengharap pada Allah dengan tulus, wa insya Allah ta'ala hati-hati hamba akan diarahkan oleh Allah kepada mencintai orang tersebut. Tapi yang namanya nikmat, ada saja orang tidak suka. Setiap anda itu semakin tinggi akan semakin ya banyak juga orang yang apa, hasad atau iri kepada anda. Al-Imam Bukhari dituduh oleh orang yang tidak suka dengan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Al-Imam Bukhari dituduh bahwa dia mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, padahal Imam Bukhari tidak seperti itu. Dia mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, laisa bimakhluk. Ya. Dan tadi sudah kita katakan setiap nikmat ada orang yang iri. Al-Imam Bukhari ya, seperti itu tingginya kedudukan, ya tentu bukan, tidak ada orang yang kemudian iri, ya dengki, ya dan tidak suka. Tetap yang namanya dunia seperti itu. Yang namanya dunia ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu satu hal yang pasti. Dan anda kalau ingin mengharapkan seluruh orang cinta pada anda, cita-cita yang tidak akan mungkin terwujud. Anda seperti apapun, mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, ridon nasi ghayatun la tudrak. Meminta keridhaan seluruh manusia adalah cita-cita yang tidak akan mungkin terwujud. Ridon nas ghayatun la tudrak. Di akhir-akhir hayatnya Al-Imam Al-Bukhari diuji oleh Allah SWT dengan ya namanya itu membumbung tinggi, sehingga sebagian penguasa meminta Imam Bukhari untuk datang ke rumahnya. Imam Bukhari, tolong anda datang ajari anak-anak kami di rumah kami. Imam Bukhari punya prinsip ilmu didatangi. Karena namanya ilmu itu siapapun dapat, apakah dia penguasa atau bukan penguasa, apakah anak orang terpandang atau anak jelata, semuanya dapat. Dan Imam Bukhari tidak ingin ilmu yang mulia ini kemudian harus ya kemudian seolah-olah dimonopoli oleh anak-anaknya raja, anak-anaknya pejabat. Sementara mereka-mereka yang ada di masjid, di musala-musala dari orang-orang miskin, masa enggak dapat? Imam Al-Bukhari mengatakan, ya tolong kalau memang ingin mendengarkan, tolong datang ke masjid kami, ke majelis. Ya, mendengarkan sama dengan orang lain. Ternyata penguasa tadi tidak suka dengan jawaban seperti tadi. Merasa bahwa mereka orang berkelas, mau duduk dengan apa? Orang-orang biasa. Ya. Prinsip seperti enggak suka, enggak disukai oleh penguasa. Ya, akhirnya ya penguasa tadi mengutus orang untuk menyakiti Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari memang benar dengan cara seperti ini, sikap seperti ini. Ilmu betul-betul terjaga. Karena orang kalau sudah masuk ke pintu-pintu penguasa akan terfitnah, tergoda. Mungkin alasannya, oh saya masuk ke kekuasaan, saya akan memberikan nasihat, memberikan ilmu. Itu awalnya. Ya namanya hati orang lemah. Dia masuk ke pintu-pintu penguasa, lihat kemungkaran, gak bisa apa ngingkari. Ya, akhirnya melihat dunia mereka mewah, akhirnya dia merendahkan ilmunya, akhirnya ninggalkan ilmu, mengejar kemewahan dunia. Itu yang dikhawatirkan. Padahal kalau ilmu ini ya lebih mulia dari harta. Ilmu ketika diberikan terus bertambah, harta diberikan akan berkurang. Ilmu ketika ya ilmu ketika dimiliki oleh seorang, maka orang itu dengan izin Allah terkenang sepanjang masa. Ya kalau diamalkan, ditebarkan. Sementara harta, orang-orang kaya banyak sekali, dia mati, ya sudah. Enggak lama kemudian orang pun lupa. Orang pun apa? Lupa. Ketika bumi ini terasa sempit, dan orang-orang yang tidak suka pada Imam Bukhari, dari penguasa dan orang-orang yang hasad, dari ahli bid'ah dan ahli maksiat, dan orang-orang yang dengki, itu banyak. Imam Bukhari pun memohon pada Allah, ya Allah, sabutlah ya nyawaku sehingga aku segera berjumpa denganmu. Tidak berapa lama, sebulan kurang lebih setelah itu, Allah wafatkan al-Imam al-Bukhari. Lalu dia mengatakan, apa boleh seorang minta untuk apa? Mati. Jawabannya, hukum asalnya, tidak boleh seorang meminta kepada Allah untuk mati. Berlandaskan hadis Nabi SAW, la yatamanna yanna ahadukum bil mauta idurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang kalian ngarep-arep kematian karena musibah yang menimpanya. Baik. Namun sebagian ulama mengesadikan. Namun kalau kondisi seorang itu khawatir terfitnah agamanya, kalau dia akan hidup lebih lama lagi, khawatir menyimpang, khawatir godaan semakin besar, khawatir keistiqomahan akan apa namanya binasa, dalam kondisi seperti ini, perutnya bumi lebih bagus dari punggungnya bumi. Perut bumi artinya apa? Perut bumi kan dalam ya. Perutnya bumi lebih bagus daripada punggungnya. Ketika orang ngerti atau merasa ini saya kalau apa namanya semakin panjang umurnya, sementara fitnah apa namanya ya cobaan godaan begitu dahsyatnya, khawatir akan bergeser dari jalan kebenaran, dalam kondisi seperti ini perutnya bumi lebih bagus dari punggungnya, boleh kata ulama. Beda dengan orang yang karena dililit utang, sakit gak sembuh-sembuh, kemudian minta mati, ini jangan, ini lain. Orang ketika dia masih hidup, meskipun dia sakit-sakitan di atas ranjang, dia masih bisa istighfar, masih bisa ya taubat, masih bisa ya memperbanyak amal saleh. Adapun pujian pada Imam Al-Bukhari ya, banyak sekali ya. Banyak sekali, bahkan dipuji oleh syekhnya sendiri. Dipuji oleh syekhnya sendiri. Imam Muslim memujinya dengan kalimat ustaz al-ustadzin. Ustaznya para ustaz. Jadi kalimat ustaz sudah ada di zaman dulu. Ya. Sudah ada. Sehingga kalau ada yang mengatakan kata ustaz itu kata-kata yang bid'ah, enggak ada di zaman salaf, ini orang enggak ngerti sejarah. Imam Muslim mengatakan da'ni uqabil rijlaika ya ustaz al-ustadzin wa ya tabibal ilal fil hadis. Biarkan saya cium kakimu wahai ustadznya para ustadz dan dokternya ya, yang bisa mengobati, yang bisa membetulkan cacat yang ada pada hadis. Hadis itu ya, kalau ada hadis yang cacat yang tidak lurus, Imam Bukhari bisa membetulkannya, merapikannya, membenarkannya. Tapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya mendapatkan penerimaan dari berbagai kalangan ya, tanpa menafikan bahwa orang yang tidak suka pada orang yang baik tetap ada. Tapi seperti itulah kehidupan. Siapapun orang yang hidup di dunia ini, apakah menjadi orang mukmin atau kafir, akan diuji oleh Allah, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Namun ingat, wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik akan didapat oleh orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Bukhari meninggal ya pada tahun ya 256 ya Hijriah, 256 Hijriah, setelah beliau melakukan pelancongan yang panjang dan perjuangan yang besar untuk menulis hadis Nabi. Sedikit sebelum saya tutup, kalau seorang mengingat Sahih Bukhari, tentu seorang teringat jasa dari guru besar Imam Bukhari. Waktu itu guru besar Al-Hadis Ishaq bin Rahuyah bersama murid-muridnya. Sang guru besar ini di antara muridnya adalah Imam Al-Bukhari. Biasanya seorang kalau dia guru besar dia punya ide-ide cemerlang, yang ingin murid-muridnya ini melaksanakan ide tadi. Kata Ishaq bin Rahuyah, kalau ada dari kalian yang menyendirikan hadis sahih dalam satu kitab, karena waktu itu hadis sahih dan lemah masih tersambur kan, orang awam kan bingung, gak bisa memilah dan memilih. Tapi kalau hadis sahih disendirikan kan orang gampang untuk apa? Ya, merujuknya dan tidak mamang, tidak bimbang dan gampang. Dan itu bukan perkara ringan di zaman itu. Ya, untuk mengumpulkan hadis sahih di kemudian di istilahnya disaring-saring, ya, sehingga tidak banyak pengulangan, kemudian dipilih yang hadis yang misalnya lengkap, ini butuh pemikiran luar biasa. Tapi Imam Bukhari siap dengan usulan guru besarnya. Dia meminta bantuan pada Allah untuk melaksanakan harapan dari gurunya dan terwujud. Seperti itu. Terkadang satu kalimat dari seorang guru yang tulus bisa menjadikan sang murid ini berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk umat. Anda kalau menjadi seorang guru, menjadi seorang bapak, seorang pengajar, jangan pelit dengan memberikan ya kata-kata yang tulus walaupun hanya satu atau dua kata. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ya, ketika masih kecil, ketika dia istilahnya di masih belajar baca tulis, guru besarnya itu Al-Imam Al-Barzali, dia masih kecil, Imam Dzahabi. Al-Barzali mengatakan, wahai Dzahabi, inna khattaka hadha yushbihu khattal muhaddisin. Tulisan kamu ini persis seperti tulisannya al-hadis. Bagus, rapi. Dzahabi yang masih kecil waktu itu langsung ya tertanam dalam dirinya kecintaan pada al-hadis. Kemudian dia ingin menjadi pakar hadis. Dan Allah wujudkan cita-citanya. Lihat usaha seorang guru. Walaupun hanya sepatah dua patah kata, mampu merubah kehidupan seorang murid menjadi orang yang hebat, orang yang berguna. Ya. Tentunya ketika Sahih Bukhari menjadi kitab yang tersahih setelah Al-Quran Al-Karim, tentu tidak melupakan jasa dari guru besarnya, yaitu Ishaq bin Rahuyah. Imam Al-Bukhari rahimahullah, rahmatan wasi'ah, meninggal setelah beliau ya, melakukan pelancongan yang panjang, mencatat, menghafal, memperjuangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah, kurang lebih pada umur 62 tahun. Rahimallahu Imam Al-Bukhari. Dan tentunya karena waktu yang sempit, kita tidak bisa menyebutkan banyak dari sisi kehidupan Imam Al-Bukhari. Karena bagaimana kita menyebutkan secara lengkap biografi seorang yang dari kecil sampai meninggalnya puluhan tahun untuk hadis, yang tentu akan banyak cerita dan banyak kenangan. Ya, tapi setidaknya sekelumit yang sudah kita sampaikan akan berikan gambaran kepada kita bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah, orang yang diberi nikmat oleh Allah, meskipun kecilnya beliau itu sempat buta, meskipun kecilnya beliau ini seorang yang anak yatim, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukannya, angkat sebutannya. Semoga Allah merahmati beliau dan para ulama al-hadis dan ulama kaum muslimin, dan merahmati kita semua al-muslimin al-muslimat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.